السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Apa khabar semua? Apa khabar anak muda? Apa khabar padam orang padam mengkuam batu 10? Bersama dengan kita saudara Ustaz Azhar Idrus, ikon anak muda. Bersama dengan kita saudara Bok Lokman, ikon anak muda. Dan bersama dengan kita Ali Ekspedisi dan MP Sprint, yang insya Allah kita doakan supaya beliau juga dinobatkan ikon anak muda dan menjadi pejuang yang akan berjuang untuk menegakkan agama Islam di muka bumi Malaysia ini. Takbir, Allahu Akbar. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Fadil saudara Abang Bok Lokman untuk tampil ke pentas mempengerusikan majlis seterusnya. Kita mempersilakan saudara Abang Bok Lokman untuk mempengerusikan majlis sehingga pukul 11.55 malam ini. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tua-tua orang naik pentah balik. Dulu muda-muda atau pentah ni naik sini. Ambo di sini. Awi sini awi. Sini Joe, Joe Wings. The black and the black. Eddie, Eddie belakang. Kumpulan rock. Kadang-kadang search. Hari ini terbalik. Malam ni ambo Ali, Ali Swisi, MP Spring, kita pemain muzik. Penyanyi mana ni? Ustaz Azhar Idrus. Oh, penyanyi utama. Siapa tak kenal Ustaz Azhar Idrus ni, mana dia baca tak ingat nombor, nombor kad pengenalan sendiri bagi orang Terengganu. Jadi malam ni kita nak kata apa? Bukan kata semata-mata, ya? Apa? Adalah. Abu Hayy, okey, okey. Mari. Biskut sekali lah. Hai saja, mana jadi. Abu, okey. Tehai, kau ke sini, ne? Abu bimbang. Kursi sepuluh tidak, sudah tak selamat. Baik, malam ini kita berhibur sikit. Bermaklumat sikit, berilmu sikit. Supaya apa anak muda mari malam ni balik. Tidak kata boring sangat. Tidak kata galak sangat. Tapi balik ada manfaat. Boleh dengar ilmu daripada Ustaz Azhar. Boleh belajar nyanyi dengan Ali Ekspedisi. Boleh belajar main gitar dengan MP Spring. Boleh belajar ngaji dengan Bo. Asyik bagian ngaji kita. Jadi kita sikit-sikit memulakan malam ini berbeza daripada sekala. Bukan kata Ustaz, macam Ustaz Azhar kata sana, bukan tak boleh berhibur. Islam tidak melarang kita berhibur. Islam tidak melarang hiburan. Tetapi selalunya hiburan yang menghalang Islam. Jadi hari ini kita kena bertukar. Bila kita nak perlahan-lahan nak mengubah ke arah Islam untuk menjadi lebih Islam, kita cari macam mana agaknya kita nak berhibur cara Islam. Macam mana kita nak nyanyi cara Islam. Macam mana kita nak bercakap dalam cara Islam. Macam mana kita nak menari cara Islam. Ada tak? Ada. Bolehkah saya tunjukkan macam mana cara menari dalam Islam? Ali? Ada? Okey, Ali tunggu. Sekarang kita akan panggil tiga orang naik ke pentas. Satu nyanyi, satu menari, satu main gitar dalam cara Islam. Nanti kan kita panggil. Ada hadiah dia disediakan malam ni oleh Ustaz Azhar, bawa hadiah malam ni bagi. Okey? Jadi memulakan majlis malam ni, saya persilakan seorang penyanyi bersama seorang pemain gitar. Kita tak boleh lah nak bawa pemain drum, pemain bass, banyak-banyak tak boleh. Maha. Kita buat pemain gitar seorang. MP Spring saja pun nak bayar, dia pun dapat ada spring kan. Pemain maha. Jadi kita bawa, silakan ke pentas Ali Ekspedisi dan MP daripada kumpulan Spring. Silakan, saudara Ali. Main-main, silakan. Ho. Hebat ni. Bukan ini, bukan. Haa. Salah, salah. Dia bukan Ali. Ini Along. Ha. Ha. Ini MP, MP. Siapa? Duduk mana, Pi? Pilih-pilih kursi mana duduk. Ini MP Spring yang sudah kembali ke Pangkal Jalan. Siapa kembali ke Pangkal Jalan akan kembali ke Rahmatullah, insyaAllah. Ini Ali. Juga telah insaf. Sama-sama kita, alhamdulillah, tobat sakan nampak comel tubuh badan supaya kita tidak berat dipikul orang untuk masuk ke rumah kubur nanti esok. Mana mikrofon Ali? Mikrofon. Ini mikrofon Ali. Eh, tak boleh, ni murah ni, maknanya kena mahal sikit. Ha, ni SM58. Test. Mana sedap suruh aku lagi? Test. Okey, ini dia Ali. Okey, mula-mula kita nyanyi tiga lagu. Tak boleh lebih-lebih. Jangan lebih-lebih nanti jadi najis pada kelas pula. Ini dia. Ha, melekat pelajaran. Bagus-bagus. Lagu pertama kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nampak sangat tobat. Bagus. Sila. Itu pun daripada hasil daripada doa saudara Bob. Alhamdulillah. Ali ni baik budaknya. Insyaallah. Nak tahu daripada zaman roh nak masuk jamban tak pernah tinggal doa. Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ali ni baik ni. Semua itu bagus hari ini. Lagu pertama kita nyanyi lagu apa, Be? Belum lagi. Okey, belum lagi. Kerana kita belum berbunyi. Kena ada kipas. Kita tak ada bunyi kita. Okey, betul tak kita testing sabar. Ah, sebelah. Check. Kau ada apa? Apa kira? Up sikit. Check. One. Kira. Kicap apa pula ni? Kicap ke kira apa kicap? Macam mana kau ambil ni? Ya. Tawaran ni bukan saja nak menyanyi. Ya, betul. Di dalam majlis ilmu ni. Ya. Kita menumpang. Macam saya ni masih lagi jahil. Ya, tak apa. Jadi tak apa. Dalam majlis-majlis begini kita menumpang sama. Sama kita. Aku pun sama bodoh macam tu juga. Aku supaya kebetulan idola kita Ustaz Azhar Idrus ada memberikan kita penunjuk jalan. InsyaAllah. Jadi insyaAllah lah kita sama-sama berjalan mencari petunjuk yang benar ni. Bukan saja untuk menyanyi berhibur-hibur kan. Ini semua lagu lah. Taruh ni. Kau dah dulu-dulu buat orang lagu. Habis dah dulu kau buat konsert budak-budak goyang kepala patah leher berapa orang. Kau punya kerja. Aduh. MP kumpulan sepuluh. Tapi itu dulu, Pak. Sekarang lah yang bagus. Tak apa. Baik di zaman jahiliah. Baiklah zaman Islam, insyaAllah. MP dulu bukan main ni. Main gitar melopak. Oh, bukan main hebat ni. Dan ni yang bagus main nak duduk-duduk. Dulu tak sih duduk-duduk ni. Main tak pernah duduk setepat. Pernah denung sementara sini. Sementara ikut dah jatuh. Golek macam-macam. Lani insah atas speaker naik. Lani insah lah. Bagus. Pakai pio. Tak biasa tadi. Ha, aku nak topi golek pio. Tobak dah budak ni. Sampai seru. Sampai seru. Alhamdulillah. Baguslah tak amo lagi ke Mekah insya-Allah. Muka pun nampak bercahaya ada pakai atas light lah. Ha. Nampak bersih macam memuka. Puasa 6 tak tinggal. Kan? Puasa 6. Kalau puasa 6 tak tinggal jadi berapa dah? Saja. Lama cerita. Saja. Tak kelah. Okey, lagu pertama kita apa? Orang semua menunggu ni. Okey. Mendangkan kita di Terengganu ni, kita nyanyikan lagu dari kumpulan ekspedisi. Ah, ingat daripada kumpulan iklim Terengganu kita. Nah, lagu malam ni kita lagu berjudul Hijau Bumi Tuhan. Hijau Bumi Tuhan. Ya. Nah, boleh kita nyanyi sama-sama ni? Kan oleh ekspedisi. Oh, boleh. Boleh kan? Ada. Boleh ke? Boleh. Dan boleh belakang ni. Boleh, jangan salah. Kita test sikit boleh. Boleh. Kita test suara boleh. Boleh. Takbir. Kelah dia mana jamai tu Fahri takut. Esy tak ada. Ada Isa sama. Okey, lagu Hijau Pemikiran. Mengingat tak kita? Ingat ke main? Okey, sama. Okey, baik. Aku tak ingat langsung. Aku tak ingat langsung. Eh, tak ingat langsung. Aku hijau pahal ingat. Sama hijau lah ni. Okey, silakan berada. 3, 4, 5, 6, 7. Ingat? Pertama Pocik tak apa tahu sangat dah lagu budak-budak muda ni. Pocik tua dah. Lagu kita lagu apa? Lagu yang seterusnya, lagu ni lirik ditulis oleh Al-Fadil kita, Ustaz Azhar. Mungkin ada yang dah tahu kan? Ada yang dah tahu? Okay, tajuk lagu apa? Langkah terakhir. Oh, aku tahu lagu ni. Langkah ini. Betul. Ni dekat sikit lagi. Korek. Itu bukan langkah terakhir, langkah pertama. Langkah terakhir. Cerita pasal apa ni lagu ni? Lagu ni kisah pasal ni lah. Ha? Ada mamat ni dulu dia memang nakal lah. Jadi bila dah kembali pangkat jalan ni, ni langkah tak ini gila last chance lah. Bersahabat pada jalan Allah. Okey, langkah terakhir. Okey. Ditulis oleh Ustaz Azhar Idrus ya? Ya, saya. Okey, melodi ni saya yang buat. Melodi dibuat oleh Ali, lirik oleh Ustaz Azhar. Dan bila arrangement muzik daripada arrangement muzik oleh MP. Okey, lepas tu bila akan rakamkan? Kita tengah tunggu respon dulu. Kalau respon bagus, rasa okey, kita rekod. Kita rekod, lepas tu kita jual lah. Oh, biasa YouTube. Just, YouTube lah. Tak ada lah. Tapi sekarang ni semua nak pegang handphone. Macam mana kita nak jual lah awak? Apa yang dia sedekah jariah. Sedekah jariah. Tak apa. Okey, dia nyanyi lagu sebuah lagu langkah terakhir. Okey, nak panggil Ustaz Azhar nyanyi sekali tak payah? Nanti dulu. Okay. Hero dia keluar lah. Okey. Okey, silakan MP. Test kita tengok. Oh. Air untuk minum, kan? Boleh. Bismillah ni baca. Ternoda mengharap maghrib serta redha. MP main gitar sedap ke? Ada yang sedap. Oh, tengok sedap. Pada saja sedap. Tahu dah. Pak duduk saja tu memang sedap. Okey, itu dia dua lagu Sonia. Ya. Memang duduk saja memang sedap. Duduk saja memang sedap. Refresh. Lagu apa? Apa kira? Lagu mana? Lagu Wings. Orang tak boleh Isabella, tak boleh najis. Satu ketika dulu Bob penulis lirik untuk lagu Isabella. Astagfirullahaladzim. Lagu tu cerita apa? Bob ni nama perempuan Isabella anak. Alah, kau biasa. Kau bukan tak pernah buat. Kau buat bunga angkasa tu tak salah. Ayolah, semua pun aja kau. Bunga angkasa tu simbolik saja. Apa Isabella pun simbolik je. Allah. Kena balik. Kena balik. Hanya sebagai tamu senja. Bila pulang nanti bawa dosa, bawa pahala. Kita datang ini kosong tangan, kosong dada. Bila pulang nanti bawa dosa, bawa pahala. Pada itu sampai sini. Terima kasih banyak. Ha? Terima kasih. Okey. Happy ngajar. Okey, abang boleh nyanyi sebenarnya. Boleh. Lagu apa? Mesti. Lagi satu lagi lagu siapa? Kata Scorpion. Tak boleh lah. Kau nak jangan Scorpion nyanyi sikit. Main sikit. Let me take you far away. You'd like a holiday. Holiday ke Putrajaya maksudnya tu. Bukan saja-saja. Okey. Lagu seterusnya. Kalau aku nyanyi sekali, Ali nak nyanyi. Okey, lagu seterusnya lagu ni. Lagu ketika saya bersama dengan kumpulan De Rosa. Oh, dalam album kedua tahun 90 lebih lah, 93 gitu. Nyanyi kat bukit tu. Cuma satu. Ni kehendaknya 92 ke 93 gitu lah. 93 muda lagi. Masa tu tak ingat lah. Tak ingat. Tapi Alhamdulillah. Oh, dia panggil tak khabar. Lirik dia sebenarnya, kita dulu memang kita tak tahu dia. Bukan, memang kita jahil gila. Memang betul. Nyanyi tu memang betul nyanyi. Orang bagi lirik, ni apa lirik? Oh, okey nyanyi. Feel je. Rupanya lirik tu dia datang bawa benda bila dah sampai umur-umur macam ni baru faham. Baru faham. Itu pun nasib baik. Daripada kita mana Bob yang doakan kita. Saya syukurlah kerana jumpa dengan Bob malam ni. Dan tak lama, gurau. Tapi memang gitulah. Sampai time kita mesti kita ingat balik lah. Back to the basic. Kita lepas budak jadi dewasa, lepas dewasa jadi tua. Lepas tua masuk tanah. Adalah lepas tua jadi rangka. Masuk bau. Okey, apa lagu? Kalau saya gini bila sempat jadi rangka? Bila? Kalau saya sini. Ni sempat. Hai, tak lama 2 minggu je. Bawa gurau-gurau eh. Okey, tak tahu kau pasal. Okey, lagu. Lagu. Lagu ni judulnya Kehendaknya. Kehendaknya. Okey, okey. Lagu ni berjudul kira macam bukan janji ditepatilah bukan. Ah, kita reda lah benda yang yang jadi pada diri kita. Okey, silakan. Kita tahu orang berkali abang dok tahu. Bekas. Oh, wah lori. Bersatu kami bersatu. Apa dulu? Wah. Dulu kita dan selamanya. Aduh, lagi. Sekali. Sesuai lah dengan majlis-majlis macam ni. Dan itu sesuai juga untuk diri saya dan mungkin anda semua yang datang pada malam ni. Inilah judul Ubat Hati ya. Quran dan maknanya. Ya yang kedua, solat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat, berbanyaklah berpuasa. Yang kelima, zikir malam berpanjangan. Salah satunya, siapa bisa menjalani? Moga-moga rahmat Allah merestui. Tahu tak lagu ni? Tahu tak? Tahu. Yang bagus okay. Backup vokal tu ha? Yang backup vokal tu bagus. Bayar mahal. Okey, kita tidak membuang masa lagi. Kita persilakan Ustaz Al-Fadhil, Ustaz Azhar ke pentas untuk kita menyelesaikan beberapa masalah negara pada malam ini dengan menjawab beberapa soalan. Silakan Ustaz Azhar. Kita lagi kena ketibaan Ustaz Azhar dengan takbir. Silakan takbir. Takbir. Takbir. Allah. Okey, silakan Ustaz Azhar. Jangan lagi imu lagi. Ya. Aku takut, bukan buaya takut, aku takut. Dia kan budak-budak jahat, ustaz naik takut lah betul naik. Selamat. Okay. Pekan lagi habis ustaz naik. Semua takut. Takut. Okey, terima kasih. Wartawan yang podio juru acara dia, dia berlaku. Mereka tunjuk ke kecil dia bukan pihak tu imam masjid tu imam surah dia lah. Ui air, dia air, aku ui buah. Habis. Amat dah. Selamat. Tok siok, tok siok. Tok imeh. Tok bila. Nazim masjid bulan ni. Okey dan kita persilakan yang berbahagia ustaz untuk memulakan majlis dengan memberikan sedikit ucapan. Tapi sebelum tak gambar, senyum lah. Ambil gambar tu. Okey, tidak gambar masuk dah. Sekali lagi sila pak. Senyum. Eh, mana gigi mana? Dalam poket. Ustaz Azhar memang pakar mengambil gambar. 38 tahun pengalaman mengambil gambar. Umur dah berapa? 78 tahun. Okey. Silakan Al-Fatihah Ustaz untuk memulakan majlis malam ini dengan sedikit kata-kata awal sebelum kita pergi kepada soal jawab dan menyelesaikan beberapa masalah. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala wasubi'a ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita semua sama-sama panjatkan syukur kepada Allah Ta'ala dapat kita berkumpul di padang Batu 10 malam ini dalam sekali lagi tapi malam ini sempena Syawal. Maknanya kita masih lagi dalam bulan kita berhari raya. Tahniah kepada UPU Batu 10 kerana berjaya mengadakan program macam ni. Seperti biasa kita tengok dah, ni berasa nak diambil dah. Tak apa. Ni berasa ujung sikit ni. Lain kali kita buat kursi guting boleh. Jadi Alhamdulillah kita berkumpul pada malam ini ramai-ramai untuk satu motif untuk kita ingat bahawasanya Islam menghendaki kita bila masa saja bersama-sama dengan para ulama, dengan tok-tok guru kita yang melangsungkan perjuangan para nabi dan para rasul. Walaupun kita duduk pada malam ini nampak seperti majlis hiburan, tapi niat kita iaitulah untuk mencari kekuatan dan membina kekuatan Islam, kerana tugas kita tidak akan terhenti selagi kita masih lagi bernyawa untuk terus berjuang menegakkan Islam, menegakkan kemenaran di mana saja dan bila saja. Serangan-serangan terhadap Islam makin hebat. Kita tengok di luar negara, satu hak ada hak dalam negara kita, hari-hari baca surat khabar ni, ulama kena hentam, orang yang nak menganjurkan Islam pun kena perli, ustaz mengajar pun kena menganjing ni, orang-orang muda pun dikritik ni kerana bersama dengan ulama, arti hijrah pun kena marah nak, arti yang masuk pah pun kena marah, hak masuk nung tak marah. Jadi itulah untungnya kita ni atas apa saja, atas nama gerakan Islam, atas nama Islam sentiasa ada orang marah. Hak tu untung. Sebab jenis hak perjuangan, hak jenis buat kerja orang marah ni ialah para nabi dan para rasul. Kalau jenis kerja hak orang tak marah, bukan gerakan, bukan perjuangan para nabi, para rasul. Sejarah membuktikan nabi mana-mana pun orang marah belaka. Nabi Musa kerajaan Firaun marah. Nabi Yusuf pun kena penjara, ni marah di menteri. Apatah lagi nabi kita Muhammad SAW meninggalkan sejarah bahawasanya kerajaan musyrikin Mekah sentiasa marah, sentiasa sakit hati. Sampai ke hari ini kita hak jadi umat nabi, hak bawa jalan nabi, mesti ada orang sakit hati. Tak payah pedulilah, sebab pahala dia boleh ke kita. Itu best. Tiap orang yang memperjuangkan kebenaran, lepas tu ada orang marah, orang kutuk, macam-macam, orang buat zalim, sebenarnya Tuhan beri pahala. Nampak? Ha, pahala peri. Kita nak bangun malam macam lagu Ali tadi, dah buat cetong dah. Eh? Ha, Nabi, kita ditindas, dizalimi, alhamdulillah, dapat pahala. Orang-orang muda lebih-lebih lagi sekarang ni, sangat-sangat banyak pahala. Kerana kita baca dalam blog, dalam web, banyak sangat ini duk tentang orang muda-muda. Sebab dia kata orang muda-muda, dia kata terpedaya dengan ulama'. Eh? Jadi seolah ulama' ni kerja tipu orang. Kerja memperdaya orang. Nak? Ha, padahal, sebab apa dia kata ulama' memperdayakan orang? Biasanya gitulah. Eh? Orang yang tipu orang, dia tak boleh kata dia tu tipu orang. Dia ada awak cerita orang lain yang menipu. Nampak? Macam orang curi. Nah? Bila dia curi, tu almost door. Nak? Dia pun terjun. Eh? Tu Omoh kata orang curi, dia pun lari attack buat bolong orang curi, supaya bila dia kata orang curi, orang nak kata dia curi. Nah, ini yang berlaku sekarang. Eh? Ha, dia dah kata ke orang lain yang tipu, yang sonlak, yang slewing, yang rasuah dan sebagainya, supaya orang nak kata kepada dia. Tak kira lah kita duduk atas platform Islam, kita yakin bahawasanya Allah akan memberi kemenangan. Kalau tidak hari ni, esok tak esok lusa, kalau tidak dengan kita, dengan anak, kalau tidak dengan anak, dengan cucu kita, kerana Islam garanti menang, pasti menang. Quran sudah jamin, hadis sudah jamin, Islam garanti menang dan tidak akan kalah lagi sampai bila-bila pun. Ha, ada banyak soalan mana ni? Tak banyak-banyak, boleh tahu. Tadi geng-geng mahu like dengar ni. Lah ini mesti semua bawa banyak spray dua tiga sah. Rebah sini. Rebah bawa ni. Eh macam banyak spray. Lagi dah tanya soal. Bawa, tak sabar bawa bah. Tak sabar. Muka insin gini bawa kereta jenazah. Okey lagi tu pasal MP di duduk belakang. Konduktor kereta banyak. Duduk belakang. Duduk. Allah siaga bau kapur baru eh. Okeylah. Ah kita ada soalan pertama oleh ni ada banyak. Ada satu soalan Ustaz. Dia ni ada atas soalan pasal ini hari Jumaat kita tanya. Main dulu lagi tadi. Dia tanya ni, tak tahu dia marah ke apa dia, tiba-tiba dia main tanya ni. Apa hukum cuek orang tengah galib dengan ketubuh Jumaat ajak salam kata tu? Dan apa ke kita tak layan kata tu? Maknanya dia tengah duduk galib dengan ketubuh, orang cuek dia tak layan. Orang kali dia marah masa dia duduk tidur kata tu. Soalan pertama malam ni, kita tengah dengar ketubuh Jumaat. Apa sah? Oh, asal. Tengah-tengah khutbah Jumaat, mari orang sebelah kita, belakang kita, orang nak salam. Padahal kita nak dengar khutbah. Jadi kita kena salam ke tak? Jawapannya, memanglah dilarang. Bila orang tengah duduk dengar khutbah, kita pergi cuik perhatian dia. Sebab tu tengah ulama kata, kita safar di masjid, jangan beri salam. Orang tengah dengar khutbah. Tengok-tengok ralik amat-amat tu, dia mari. Assalamualaikum! Jadi, dengan kotik-kotik, tukar habis muka surat. Nah, jadi begitulah. Maka dikias dengan khutbah tu, tempat orang mengajar, orang tengah kuliah, orang tengah mesyuarat. Jadi terganggu. Jadi, setengah ulama kata, kalau nak beri salam masuk masjid, maka beri salam depan kepala itu, pelahan je. Assalamualaikum. Sudah. Nah, jadi, Allah-Allah salam itu tidak menjadi sunnah. Apatah lagi kalau orang tengah buat kerja. Nampak? Jadi kalau kita tak salam dengan dia, kita senyum saja, sudah memadai, tidak dikatakan haram. Nah, sebab asalnya kalau kita nak salam orang, kita tak salam dan menjatuhkan aib dia, maka tak boleh dosa. Tapi ni orang tengah dengar khutbah. Nah, dikicui pula suruh paling dengan dia, suruh salam pula dengan dia. Nah, molek atau khotik tadi kabur sekelain, kita paling dengan dia, faham sekelain. Jadi tidak boleh dan tidak dianjurkan kita pergi salam dengan orang nak orang yang tengah dengar khutbah tapi tidak berdosa. Nah, cuma kalau kita nak salam juga, salam cepat-cepat kerana orang tengah dengar khutbah. Wallahualam. Okay, ini soalan daripada orang Melayu sejak tulisan Yawi. Sebelum ini, sebelum ini ustaz belajar mana tu? Boleh saya nak tahu? Nak pergi belajar tek? Ada juga ada bahasa Jawi tek. Teyokof tek. Nak belajar tek? Oh, aku pertama kali jumpa aja Jawi yang itu. Boleh saya nak tahu? Nak pergi belajar tek? Betul lah tak? Ada. Nak belajar tek. Tek. Bahasa dia. Nak belajar tek. Mana nak kan? Itu sebenarnya malah nak cerita-cerita belajar mana, belajar mana. Ha, jadi dok berapa selesa nak cerita ke orang. Nak. Tapi tidak belajar dengan Batu Bari lah, Batu Bari. Oh, macam itu jauh. Jauh sekali. Ah, benda-benda hak personal gitu kita malah nak cerita ke orang. Kalau cerita ke orang kata ha gitu kabar kok. Nah, tapi banyak sangat yang ni dalam website, dalam Facebook, di pertikai, belanja duana, kita dengar ramai-ramai tu belanja duana. Jadi kita senyap, senyap. Yang keluar sangat dalam internet tu sebenarnya bukan kita suruh keluar. Ada daripada pihak penerbit buku, tapi kita tak ingat dia nak keluar dalam buku. Dia sembang-sembang je. Kita tak jawab-jawab. Rupanya dia pergi tulis dan keluar dalam buku. Jadi seolah-olah macam kita suruh keluar ni. Untuk kohong ke? Nah. Jadi biarlah untuk anak-anak muda, kita tak pernah belajar sekolah agama, sekolah Arab atau sekolah pondok. Nah. Apatah lagi di Mesir, ke India, ke Pakistan seperti yang digembar-gemburkan. Sekolah SS Sultan Sulaiman. Terganu tak? Sekolah di Terganu lah. Terganu lah, bukan Mongolia. SS boleh. SS. Jadi, belajarnya secara talaki sahaja. Talaki ni mana cari guru lah. Cari guru dan tanya dia, dia tanya orang dulu, dia guru ni dia mahir dalam bidang apa, orang ni mahir dalam bidang apa, dan kita ditanya dia jumpa dan kita minta dia ajar kita kitab satu-satu-satu. Nah, jadi begitu, lebih kurang 8 atau 9 atau 7 orang, tak ingat lah. Begitulah pasal kita tak sekolah Arab, tak sekolah apa. Jadi kita tanya orang, kalau kita nak jadi pandai macam ustaz-ustaz ni nak ngaji lagu mana? Kalau hak dengar hak lepas maghrib tu, lepas fardu ain. Pasal kita ada tengok kawan kita, dia pandai baca kitab Arab. Nah, padahal dulu awak nak know gitu. Mana pula ni jodoh boleh baca kitab Arab, ustaz pula duduk nadoh depan dia. Nah, balik Jordan, balik Syria, duduk nadoh depan dia. Dia tak pergi Syria, tak pergi mana-mana. Jadi dia rayak ke kita, kalau nak belajar, nak pandai gitu, kena belajar ilmu-ilmu yang tertentu. Dia katalah, saya tulis ya, ilmu nahu, ilmu syarat, ilmu ma'ani, ilmu badan, ilmu isti'arah, ilmu apa benda lagi, ilmu mustalah, ilmu dirayah, ilmu usul fiqh, ilmu usul Quran, ilmu qawaidul fiqh, nah, usul tafsir, nah. Jadi ilmu-ilmu ni dia kata adalah alat untuk memahami ilmu-ilmu agama daripada Al-Quran dan Hadis. Jadi kita pun pergi belajar lah, belajar nurani. Di antaranya lah yang kita belajar, seorang dengan seorang belajar dalam rumah. Talaki dia baca syarah, kita dah beri kitab. Tuan Guru Haji Muhammad Zain Lubuk, Pondok Lubuk Pandang, Wakaf Tape. Jadi selesai kita nadah dengan dia, dia pun pergi buka pondok di Wakaf Tape. Itu salah seorang lah. Lepas tu dengan dia pula buka Tuan Guru Haji Hashim. Sekali ni dia dah orang waktu buruk kenal, dia panggil, orang panggil ayahku. Kita ngaji faraid, ngaji kitab nahu dan kitab fiqh. Lepas tu ada lagi lah seorang ketua, bekas ketua pemuda, Dewan Ulama PAS Melaka, Ustaz Abdul Rahman Jaafar, orang Melaka. Dia guru saya dalam fiqh dan usul fiqh dan nahwu. Yang lain-lain lagi kita ada 5-6 orang lagi, gitulah. Jadi kita sungguh-sungguh memang boleh jugalah. Sebab tak mesti kita nak pergi jauh. Orang yang pergi jauh tu alhamdulillah dia ada peluang. Orang pergi pondok alhamdulillah, orang boleh pergi Mesir, boleh pergi di Aceh dan sebagainya. Ada orang muda-muda tak sempat bimbang. Pasal kita start umur 25 tahun start. Nak start benda mana kalang, benda mana PR dan sebagainya. 25 tahun baru start. Tua canggup kok. Baru start ngaji suti. Jadi kalau orang muda-muda ni umur baru 18, baru 20, nak bermakna berpeluang besar lah. Untuk jadi pandang. Lebih lagi daripada ada-ada. Jangan rasa kecewa dan sebagainya. Dah habis sekolah dah, dah pas PN dah, dah rock kaitan lagi. Boleh. Mula dengan alik betul. InsyaAllah boleh. Jadi lebih kurang gitulah. Wallahualam. Baik, lepas ni tanya Ayah Pim pula. Ayah Pim belajar mana dulu? Tanya Ayah Pim pula. Moga kita kecek betul-betul ni. Kita pakai ambil lah dengan apa-apa. Kalau tak logik pun kita tanya. Belajar mana remo dulu? Tu guru siapa? Tu guru amal lah Haji MP. Haji MP. Main kita. Okey, ni soalan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ustaz, saya ni bekerja kapal selam. Saya bekerja kapal saja. Waktu bukan selam sekali. Saya ni bekerja kapal. Sekali naik 3 bulan baru balik rumah. Gana pasal solat Jumaat. Apa hukumnya? Kalau tak boleh, ambo nak weti kerja ni. Minta tolong kali start. Dia sengit. Hujung di belakang. Ada senyum. Sopo gambar SMS dia. Soalan seterusnya, kerja kapal tak boleh nak mayang Jumaat. Jadi nak berhenti kerja kapal ke nak berhenti mayang Jumaat? Kalau Ali kan ni. Kita bagi soalan juga. Kalau Ali hari Jumaat tak apa, hari Jumaat dia ngai. Dengai. Oh, Jumaat lagi ngai. Oh, ngai. Kalau MP dia hari Jumaat ya, kerja tak apa, hari lain juga tak apa. Nah, hari kerja darat. Hari Jumaat, hari Jumaat naik kapal. Gitu kan? Betul. Abang percaya. Bok boleh dia kerja kapal? Tak boleh, tak tergelar kapal. Kapal pun tergelar lagi. Kapal selang tu. Nampak? Boleh bok naik kerja kapal boleh. Tapi bok ni duduk tengah. Baik, masalah kerja kapal, kerja-kerja yang kita boleh tinggal Jumaat, bukan semua kerja. Dalam kitab-kitab ada sebut di antaranya pekerjaan yang fardu kifayah, yang dia memberi manfaat dan maslahat pada orang ramah. Selalu kita buat dalam kuliah, contoh kerja di rig, kerja di platform minyak. Minyak ni adalah kegunaan hampir sumber bahan asli yang penting untuk kemakmuran hidup manusia hari ni. Jadi kerja di minyak ni, gali minyak ni, dia tak boleh berhenti. Macam pam minyak tu lain. Pam minyak dia pun cocok, dia cuci pang latan nyocok tu, dia pun tutup sejam. Tak apa. Kalau orang gali minyak dia naik semua, mesti ada orang baca meter, orang akan jaga nuzle dia, gas lebih banyak mana. Jadi mesti ada orang kerja ketika Jumaat. Jadi hukumnya, bila minyak ini, kalau kita stop membawa mudarat, maka hukumnya boleh shift. Gila-gila tak semangat Jumaat dan semangat Jumaat. Begitu juga orang tanya kerja polis. Boleh ke dok, maknanya dok semangat Jumaat buat roadblock. Kita jawab, tengok roadblock lagu mana. Kalau ada rompokkan besar, ada kik bunuh. Terpaksa kena roadblock. Takkan nak tunggu habis Jumaat. Tak tukang rompok bank tak tunggu Jumaat. Dia akan nak bawa je. Maka boleh buat roadblock ketika semayang Jumaat. Dan polis tadi diberi uzur tidak solat Jumaat. Boleh. Tapi kalau roadblock nak cek lesen budak-budak, tak boleh. Roadblock ni kadang-kadang nak cek lesen, nak tengok cermin bakar kedok pada orang Jumaat. Jadi kalau kerja kapal, memanglah kalau kapal dekat-dekat ni lainlah. Kapal mana? Orang kelaut tu. Kelaut macam kapal motor kelaut, kapal kelasi tu. Dingai atas batu tu. 4 hari balik. Tapi kalau macam kapal besar, kapal kontena, kapal benda, MIIC tu, eh, kalau kita tanya dia punya kapten-kapten dia, dia kata 8 bulan, 7 bulan, eh, keluar saja belayar. Belayar di laut 3 minggu tak tengok darat, sebulan tak tengok darat. Jadi adakah penting kapal ni untuk bawa barang-barang ni? Siapa tak boleh nak berhenti? Jawabnya memang penting. Kebanyakan barang-barang besar dengan kapal lah, eh, bukan dengan kapal terbang. Jadi benda ni ada pengangkutan asap untuk kemakmuran manusia, boleh. Eh, yang tak bolehnya kerja-kerja remeh-temeh, tak semayang jemaah. Guna pun tak semayang jemaah, kerja-kerja benda. Kerja jual sekup ke? Ha, tak boleh jual sekup. Eh, atau plastik je kedai-kedai tak semayang jemaah. Nah, atau jual baju bandar. Ah, tak boleh, tak semayang jemaah. Eh, dia tengok kerja-kerja yang mustahak. Wallahu a'lam. Baik, ini soalan sedap soalan ni, tapi dia ada bagi ayat, tapi dia kita bacalah. Ustaz, adakah cara terbaik untuk meminta izin isteri supaya dia kata begini? Dia bagi ayat, tapi ayat ni boleh tafsir banyak cara. Dia kata, kahwinlah abang kalau abang nak kahwin. Nah, satu. Tapi kalau bini dia kata, kahwinlah abang kalau abang nak kahwin. Itu lain tu. Dia maksud dia kata, macam mana nak suruh bini dia kata, nikah abang kalau nak nikah kan? Abang tak kisah, abang pun beci dah ke abang. Tak, tidak, tambah-tambah. Dia kata, kahwinlah abang kalau abang nak kahwin. Nak suruh dia kata begitu. Dia reda, nak suruh dia reda. Nak buat mana? Agak kuam agak begini. Ada lemak buah kacang ini. Baik, soalan ni dia kata nak buat guana petua supaya bini dia kata bang nak kahwin-kahwin lah. Okey, saya tak mengagak, kahwin lah. Nak buat guana kan? Dia ada dua cara. Yang pertama, memang dia ni orang yang layak, kahwin seorang lagi, isteri dia pula. Memang jenis satu dalam sejuta. One in a million, betul tak? Eh? Pasal ramai-ramai orang puang ni, tak berapa nak suka. Eh? Isteri dia kahwin lagi. Hak sukanya tak bilangan lah. Sekapung tak ada seorang. Ni boleh pak uti kapung jumpa seorang. Nah, jadi kalau isteri dia jenis lagu tu, alhamdulillah. Senang lah. Eh? Tapi payah lah sebab dia tanya tu, memang isteri dia tak bagi. Dia bukan isteri dia saja. Isteri bok tak bagi apa? Bagi tak? Tak tahu. Ada dah selepas lah. Kira nak reka tak mau. Ya, awak tak bagi lagu kan? Ya. Tak kerti dia gelah sangat dia. Neh, jadi biasanya tak bagi. Nak bagi gitulah. Payoh. Neh, malaikat Allah buka pintu hati. Yang kedua, jalan yang paling mudah, dia buat filem gitu. Dalam drama boleh. Dalam drama, segi dia, berlakon drama, segi dia bagi. Balik pada drama, dah boleh pula. Sebab dia drama. Sebab ada sungguh berlaku dalam drama TV. Dalam drama tu, isteri dia memang suka suami dia kahwin lagi. Padahal di luar drama, suami dia nak ketik tak berani. Nampak? Itu hakikat yang... Jadi orang puang, memang kita tak payah marah lah. Nak rana nak marah sangat kau orang puang, memang dia lagu tu. Kalau kita jadi orang puang pun, nak. Kalau bok jadi orang puang, bagi tak? Tak rajus. Tak rajus. Kalau dia buang lagi. Tak. Walolah. Walolah. Tak kita ya. Bok orang puang. Itu lelaki bok. Lelaki bok. Tunggu ding. Kalau lelaki aku ni, apa bagi? Bagi. Buat nyusuh. Buat nyusuh. Dah buat macam tu. Perut sama salah. Jadi kalau orang kita jadi orang puan, kita tak bagi juga. Jadi kalau orang puan, memang dia orang puan dah. Dia tak bagi, jadi tak belik lah. Nah, tak belik. Cuma banyak-banyak berdoa. Neh? Kalau boleh doa tu biar dia yang amin. Neh? Bawa. Kalau boleh, biar bini kita amin doa tu. InsyaAllah. Amin, jadi ringan dan terbuka hati dia. Wallahu'a'lam. Ada masa sebaiknya tu, dia belajar soalan. Ada doa tak? Adi nak tanya pula. Boleh. Kita doa, kita semayang, kita doa. Ya Allah. Okey, Ustaz. Berilah bini aku. Ini pun soalan yang seterusnya pun pasal kahwin juga, Ustaz. Bolehkah kita orang lelaki-lelaki kahwin lebih dan satu umpamanya secara rahsia Isteri pertama tak tahu, isteri kedua tak tahu, isteri ketiga tak tahu, keempat juga tak tahu. Macam lama ke besar. Maknanya dia kahwin rahsia. Dia kahwin empat, bini pertama tak tahu, bini kedua tak tahu, bini ketiga tak tahu, bini keempat pun tak tahu. Ni cerita lebih pada Bin Ramli. Baik, dia kahwin nombor satu, kemudian kahwin yang kedua, yang kedua tak tahu. Dia dah ada isteri. Oh, isteri pertama pula tak tahu dia kahwin nombor dua. Siapa nombor pak-pak tak tahu belaka? Jawabnya soh. Yang tak sohnya, tak tahu kat mana si suami. Jadi nikah dah, tak tahu kat laki mana. Nikah dah, laki tak tahu kat mana. Tak boleh. Sebab yang wajib kena tahu adalah suami wajib tahu siapa isteri, isteri wajib tahu siapa suami. Yang kalau suami, isteri tak tahu siapa madu dia, maka tidak mengapa, tidak memudarat apa-apa. Neh, apa? Tak tipu. Dosa tak tipu. Mana? Tak menipu orang tadi. Dah, dia tipu dekat situ, dia tak apa tipu. Dia tipu dengan benda tu. Dia tak kata, dia kata tak tahu. Tak tahu, dia tak kata tipu. Tak apa, dia kata korang itu. Mereka nak tipu saja. Dia nak tipu tu. Dia. Dia nak tipu tu. Dia pakai macam Melayu. Dia cuma tak tahu. Baik. Sebelum kita ke soalan-soalan seterusnya, kita panggil seorang penonton. Pasal hari ini kita ada tiga hadiah. Ada tiga. Tiga hadiah. Kita panggil seorang penonton yang laki-laki. Handsome. Yang handsome. Yang handsome. Yang pakai kopiah. Yang umurnya 25 tahun. Kita nak tengok IC dia. Umur 25 tahun. Cepat siapa dulu naik, dapat ke dia hadiah. Pakai kopiah, umur 25. Mana. Umur 25 tahun, pakai kopiah dan handsome. Umur muda ni.